والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau tentang hakikat kesyirikan. Qala rahimahullahu taala, wa min khasa'isil ilahiyati, dan termasuk dari kekhususan uluhiyah, kekhususan sifat dari al-ilah, al-ubudiyatu allati qamat ala saqaini la qiwama laha bidunihima ghayatil hubbi ma'a ghayatil dhul, hadza tamamul ubudiyah. Dan termasuk dari kekhususan-kekhususan ilahiyah adalah al-ubudiyah, penghambaan yang sempurna, ya, yang itu tegak dengan dua pokok, ya, yang tidak akan tegak kecuali dengannya. Ubudiyah, penghambaan seorang hamba, itu akan tegak dengan adanya dua pokok. Yang pertama adalah ghayatul hub, puncak kecintaan. Seorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu, ya. Puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang pertama. Ma'a ghayatul, pokok yang kedua adalah puncak dari kerendahan, merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua pokok ini terhasilkan al-ubudiyah, ya, penghambaan yang sebenarnya, ya. Penghambaan yang hakiki seorang hamba. Puncak kecintaannya, puncak kerendahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tafawutu manazilil khalqi fiha bihasabi tafawutihim fi hadainil aslaini. Maka perbedaan kedudukan seorang makhluk, ya. Perbedaan kedudukan penghambaan seorang makhluk, ya. Itu sesuai dengan perbedaan dua asal ini, ya. Sesuai dengan perbedaan dua pokok ubudiyah ini, ya. Semakin sempurna kecintaannya, semakin sempurna zulnya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa man a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairihi faqad shabbahu bihi fi khalisi haqqihi wa hadha min al muhal an taji'a bihi syari'atun min asyara'i wa qubhuhu mustaqirun fi kulli fitratin wa aqlin. Maka barang siapa yang memberikan kecintaannya, kerendahan dia, penghambaan dia, merendahkan diri, tunduknya dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala pada hak yang murni milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hakikat kesyirikan, ya, menyerupakan makhluk dengan al-Khaliq, ya. Ini hak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Puncak kecintaan dan puncak kehinaan. Tidak boleh seseorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi atau menyamai, ya. Demikian pula tidak boleh seseorang hamba menghinakan dirinya di hadapan makhluk. melebihi penghinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perkara yang mustahil, ya, perkara yang muhal, syariat datang dengan perkara ini, memalingkan kecintaan dan kehinaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kejelekannya sangat sudah tetap pada fitrah dan akal seorang hamba, ya. Fitrah manusia, fitrah hamba itu hanya merendahkan diri kepada penciptanya saja, ya. Ini fitrahnya, ya. Fitrahnya manusia asalnya dia tidak mau merendahkan diri, menghinakan diri kepada makhluk, ya. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini fitrah manusia, ya. Kecintaannya kepada Rabbnya Subhanahu wa taala itu. Walakin ghayarati sayatin fitara aktsaril khalqi wa uqulahum wa afsadatha alaihim wa taladhum anha. Akan tetapi setan, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia, mereka yang merusak fitrah-fitrah manusia tadi, merusak fitrah kebanyakan mayoritas manusia yang asalnya mereka tidak mau merendahkan diri, menghinakan diri kecuali hanya kepada Rabb-nya. Itu fitrahnya. Tetapi kebanyakan manusia fitrah tersebut dirusak oleh syaitan, dipalingkan fitrahnya, ya. Sehingga mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan dia kepada Allah, menghinakan dirinya kepada makhluk melebihi kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, baik itu makhluk yang ada, ya. Orang soleh atau yang lainnya, ataupun pada sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, ya, hawa nafsunya, tunduk dia dengan hawa nafsunya, merendah dia dengan kepada hawa nafsunya, mencintai hawa nafsunya dibanding kecintaan dia kepada Rabbnya Subhanahu wa taala, ya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya dituruti walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ya, sebagai ilah. Dia tunduk kepadanya, mencintainya melebihi kecintaan dia, ketundukan dia kepada Rabb-nya, ya. Itu mayoritas manusia, fitrahnya dirusak sama syaitan, ya. Sebagaimana dalam hadis Iyad ibn Himar al-Mujasi'i, ya, riwayat Imam Muslim, di dalamnya Rasulullah SAW mengabarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa." Ya. "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa." Ya. "Qul lahum wa annahum atadhum syayatin fajtalathum an dinihim." Rasulullah SAW mengabarkan dari Rabbnya Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Ya. "Dan sungguh aku ciptakan manusia, hamba-hambaku dalam keadaan hanif, mukbil ilallah mu'rid amma siwahu." Ya, hanif, ya, hunafa, lurus, itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrahnya manusia. Dalam keadaan muslim seluruhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi yang lainnya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kepada tundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya mereka, hamba-hamba tersebut, didatangi oleh setan-setan, ya, setan dari kalangan jin maupun manusia. Fajtalathum an dinihim. Setan-setan tersebut memalingkan hamba-hamba tadi dari agama mereka, ya, dari fitrahnya, dirusak fitrahnya, dikotori fitrahnya, ya, sehingga dia tidak tunduk kepada Rabbnya, ya, yang asalnya dia adalah makhluk yang tunduk, bertauhid, kemudian berpaling dari fitrah tersebut. Qala wa ma da'ala fitratil ula man sabaqat lahu minallahil husna. Akan tetapi tetap ada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih berada di atas fitrahnya yang pertama tadi, ya. Orang-orang yang telah Allah tetapkan kebaikan untuk dia, ya. Orang-orang yang telah Allah tetapkan kebaikan untuk dia, dia tetap masih berada di atas fitrah tersebut, ya. Mayoritasnya sudah dirusak sama setan tadi, ya. Fitrahnya dipalingkan oleh setan tadi, ya. Sedangkan orang yang Allah tetapkan mendapatkan kebaikan, dia masih berada di atas fitrahnya yang pertama, di atas tauhid, ya. Di atas Islam. Qala fa arsala ilaihim rusulahu wa anzala alaihim kutubahu bima yuwafiqu fitrahum wa uqulahum. Di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tadi, ya. Sejak awal Allah fitrahkan hamba-hamba tersebut di atas agama yang hanif, agama yang lurus, ya. Kemudian Allah utus kepada mereka para rasul yang mengingatkan mereka kepada fitrahnya, ya. Rasul tersebut mendakwakan kepada mereka perkara yang sesuai dengan fitrahnya, ya. Ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus rasul-rasul tersebut untuk mengingatkan kita tentang fitrah yang sudah ada sebelumnya, ya. Yang mungkin sebagian sudah tergeser oleh gangguan setan tadi, was-was dari setan tadi, ya. Setan dari jin maupun manusia yang merusak fitrahnya. Nah, para rasul datang untuk meluruskan mereka kembali, mengingatkan mereka tentang fitrahnya, ya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah turunkan kitabnya, ya. Tidak cuma para rasul, Allah turunkan lagi kitab-kitabnya, ya. Ini bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kitab tersebut, dalam wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hamba tersebut sesuatu yang sesuai dengan fitrah awalnya, ya. Tauhid, ya. Perkara yang sesuai dengan syariat itu sesuai dengan fitrah kita, ya, sesuai dengan fitrah manusia, ya. Maka orang yang masih berada dalam fitrah, bagus fitrahnya, maka dia tidak akan bisa menolak al-haq itu, ya. Tidak akan mampu dia menolak al-haq. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah, ya. Ini hakikatnya. Sebenarnya dakwah kepada tauhid, ya, dakwah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala itu dakwah kepada perkara yang sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Maka manusia yang jujur, ya, manusia yang adil tidak akan mampu membantah, ya, kebenaran tauhid, ya. Tidak ada jalan untuk menentang tauhid itu, tidak ada, ya. Baik, maka sebaliknya, sebenarnya dakwah kepada kerusakan, ya, dakwah kepada kemungkaran, sebenarnya itu dakwah kepada perkara yang bertentangan dengan fitrah manusia, ya. Kalian lihat berbagai bentuk penyimpangan, ya. Itu tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan fitrah manusia yang masih lurus, ya. Berbagai bentuk penyimpangan yang ada, ya. Baik. Akan tetapi kebanyakan manusia tertipu dengannya, ya. Sebagaimana disebutkan para ulama, ya. Al-jannatu ufatil jannatu bil makari, ya. Jannah, ya. Jalan yang sesuai dengan fitrah manusia tadi, jalan menuju jannah itu dipenuhi dengan makari, perkara-perkara yang tidak disenangi manusia, ya. Sebaliknya, an-nar itu hufat bisyahawat, ya. Dipenuhi, diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat manusia, ya. Dengan kata kita tahu, ya, bapak kita dulu, ya, Adam alaihissalam, tempat tinggalnya di jannah, ya kan? Tempat tinggalnya di jannah. Nah, maka fitrahnya manusia asalnya itu jalan menuju ke jannah, kembali ke tempat asalnya itu jannah, gitu, ya kan? Baik, tetapi karena tadi, ya, jalan menuju jannah itu dipenuhi dengan makarih, perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa manusia, ya. Disebutkan para ulama, li'anna mararatat ta'ati, mararatat ta'ah itu ajil, ya. Sulitnya, beratnya ketaatan itu datang di saat dia melakukannya, ya. Di awal ketaatan itu muncul kesulitan-kesulitan itu, ya. Sedangkan kelezatannya taat itu datangnya nanti, ghaib, tersembunyi, ya. Pahala kebaikan kita itu enggak segera itu. Itu maksud daripada jannah itu diliputi dengan makari, ya. Pahala itu enggak dilihat mata kita, ya. Enggak di depan mata. Sebaliknya, kelezatan dosa, kelezatan maksiat itu nampak segera, ya. Sedangkan pahitnya dosa itu tersembunyi, tidak segera dibalas. Orang berbuat dosa tidak langsung dihukum, ya kan? Tidak langsung diazab, ya, ditunda. Nah, maka yang nampak, ya, yang nyaman, yang lezat, yang menyenangkan jiwa mereka, ya. Baik, maka banyak dari manusia tertipu, ya. Mereka mendahulukan perkara yang sebentar, yang lezat di awal, kemudian menimbulkan kerugian, ya, sepanjang masa, ya. Karena kelezatannya di depan mata, ya, langsung dia dapati. Sedangkan hukumannya tidak dilihat, belum dia ketahui, ya. Sebaliknya ketaatan, keberatannya, perkara yang tidak menyenangkan itu langsung dia dapati, ya. Harus mengeluarkan harta untuk zakat, ya, untuk sedekah, berpuasa, menahan lapar dan haus, orang yang lain bisa makan, bisa minum. Kesulitannya di depan, ya, langsung nampak, langsung dia rasakan. Sedangkan pahalanya belum dia dapati, tersembunyi nanti masih, ya. Tidak sekarang itu. Maka itu membuat banyak manusia tertipu, ya. Wallahul musta'an. Baik, maka ini bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai minnah, ya. Minnah itu adalah atau al-azim, pemberian yang besar, ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ya. Sungguh Allah telah memberi minnah, telah memberi karunia yang besar, ya. Keutamaan yang besar, ya. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya. Baik, tugasnya rasul tadi mengingatkan fitrah tadi, ya. Mengingatkan kepada mendakwahkan kepada mereka jalan yang sesuai dengan fitrahnya tadi, ya. Demikian pula Allah turunkan kitabnya, ya. Baik, yang di dalamnya disebutkan perintah-perintah yang sesuai dengan fitrah. Fazdadu bidzalika nuran ala nurin. Maka dengan diutusnya Rasul, diturunkannya kitab tadi bersamaan dengan kecocokan dengan fitrah manusia, maka bertambah cahaya di atas cahaya, ya. Penerangan di atas penerangan, ya. Sudah fitrahnya baik, ya. Kemudian didatangkan seorang rasul yang menyeru kepada dakwahnya sesuai dengan fitrah tadi. Diturunkan kitab sesuai dengan fitrah tadi. Maka ini cahaya di atas cahaya. Tetapi qala ta'ala yahdillahu linurihi may yasha, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dengan cahayanya itu siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak semua orang, ya. Tidak semua manusia dapat hidayah tadi, ya. Baik. Ini kembali isyarat kepada kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, ya. Syukur dengan sebenar-benarnya syukur, ya. Mengakui dengan hati, ya. Mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, ya. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid, ya. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah, ya. Tidak ternilai, tidak sebanding dengan dunia dan seisinya, ya. Allah memberi petunjuk dengan cahaya tersebut siapa saja yang Allah gandaki. Tidak semua orang, ya. Bahkan minoritas sedikit dari manusia yang berpegang dengan fitrah tadi, yang berada masih tetap di atas fitrahnya tadi, ya. Baik. Maka ini kekhususan uluhiyah adalah lubudiyah, ya. Penghambaan. Dan penghambaan seorang hamba itu dibangun di atas dua pokok, yaitu kecintaan yang puncak dan kerendahan diri yang puncak juga, ya. Maka keduanya, kecintaan dan kerendahan, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala idza urifa hadza fa min khasa'isillahi yati as-sujud. Maka jika engkau telah mengetahui perkara ini, maka ketahuilah bahwasannya di antara kekhususan uluhiyah, ya, adalah sujud, ya. Maka sujud ini hanya untuk al-ilah, ya, kepada ilah yang hak saja. Faman sajada li ghairihi faqad syabbahal makhluqa bihi. Maka barang siapa yang sujud kepada selainnya, sungguh dia telah menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq, makhluk dengan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Baik, wa min hatawakkul, faman tawakkala 'ala ghairihi faqad syabbahahu bihi. Dan di antara bentuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal, ya. Kekhususan uluhiyah adalah tawakal, enggak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah tafwidul amri, ya. Fi jalbil manafi wa dafil madar, ya. Menyerahkan urusan dia dalam perkara mendatangkan manfaat, mencari manfaat atau menolak madarat, itu tawakal, ya. Itu amalan hati, ya. Tawakal itu amalan hati. Maka tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha anggota tubuh, ya. Anggota tubuhnya berusaha, bekerja. Hatinya tawakal, ya. Dia yakin usaha saya, kerja saya, keringat saya, jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan berhasil, ya. Kalau Allah menghendaki maka akan berhasil. Itu tawakal, ya. Maka tawakal adalah amalan hati. maka perbuatan anggota tubuh itu tidak menafikan tawakal, ya. Orang yang bekerja, berangkat pagi, pulang sore, ya. Maka dia orang yang bertawakal, ya. Orang yang bertawakal ketika hatinya pasrah kepada Allah, ya. Hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sadar seberapapun usaha dia, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan berhasil. Ini tawakal, ya. Baik, bukan tawakal itu orang yang diam, tidak berusaha, ya. Orang yang diam, tidak berusaha, kalau di, kenapa tidak bekerja? Saya tawakal saja, ya. Baik, di antara dalil yang sangat jelas, ya, tawakal itu dengan usaha. Hadis Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, ya, la razaqakum kama yurzaqut thoir, ya, yaitu khimason wa taruhu bitona." Ya. Sungguh, jika kalian itu sungguh-sungguh dalam bertawakal, ya. Tawakal tadi amalan hati, yaitu hatinya bersandar kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari faedah, cari manfaat atau menolak madarat, ya. Kalau kalian sungguh-sungguh tawakalnya, Allah akan beri rezeki kalian sebagaimana burung diberi rezeki, ya. Bagaimana burung itu tahu himason, di pagi hari dia keluar dari sarangnya, keluar dari tempat tidurnya, pergi mencari rizki, mencari makannya, ya. Wataruhu bitona, pulang di sore hari perutnya sudah penuh, ya. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang sebenarnya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk melakukan tawakal seperti tawakalnya burung ini. Bagaimana burung? Dia bekerja, ya. Dia berusaha. Di pagi hari keluar cari rezeki, ya. Kemudian di sore hari pulang dia, ya. Ini bentuk tawakalnya burung. Kalau kalian bertawakal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi rezeki kalian itu, ya. Baik, ini tawakal, ya. Maka tawakal itu tidak menafikan usaha, ya. Demikian pula orang yang berusaha berarti bukan berarti tidak bertawakal itu, ya. Karena tawakal itu amalan hati, usaha itu amalan anggota tubuh, ya, tidak bertentangan, ya. Amalan hati sendiri, amalan anggota tubuh sendiri gitu, ya. Taib wa minha at-taubatu faman taba li ghairihi faqad syabbahu bihi. Maka di antara kekhususan uluhiyah adalah taubat. Tidak boleh seseorang bertaubat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, ya. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Baik, maka bertaubat hanya kepada Rabb Subhanahu wa taala. Wa min al-halif bismihi ta'ziman wa ijlalan lahu. Faman khalafa bismihi faqad syabbahu bihi. Hadza fi janibi tasbih. Dan di antara kekhususan uluhiyah adalah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah adalah tauqidul amri bi dzikri mu'azzam, ya. Sumpah adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan, ya. Maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena orang mukmin tidak boleh mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antara kekhususan uluhiyah bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi warrahmani warrahimi, ya. Maka barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluk tadi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi pengagungan, ya, diagungkan seperti pengagungan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu digunakan untuk bersumpah, ya, demi langit misalkan, demi bumi, ya, maka dia telah menyamakan, menyerupakan makhluk itu dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh sumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Qala wa amma fi janibi tasbih bihi faman ta'azzama wa takabbara wa ta'anna sa ila itra'ihi bil madhi wa ta'zim wal khudu war raja wa ta'liqil qalbi bihi khaufan wa raja'an wa najatan wa najata wa istighathatan wa si'anatan faqad tasabbaha billahi wa naza'ahu fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa huwa haqiqun bi an yuhinahu Allahu ghayatal hawan wa yudhillahu ghayatal dhul wa yaj'alahu tahta aqdami khalqihi. Kemudian dari sisi seseorang yang menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu seperti orang yang mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya, menyeru manusia untuk berlebih-lebihan dalam memuji dia, menyeru manusia untuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan dia, atau menyeru manusia untuk tunduk pada dia, mengharap, menggantungkan hatinya kepada dia, ya, karena takut dan mengharap, bersandar kepada dia, meminta pertolongan kepada dia, ya. Maka sungguh dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia telah merebut rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dan uluhiyahnya, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, ini orang yang seperti ini ada, ya, orang yang seperti ini ada, ya. Contoh yang paling nyata Fir'aun, ya, Fir'aun dan orang-orang yang menyerupai dia, menyeru manusia untuk mengagungkan dirinya, ya, menyeru manusia untuk mengagungkan dirinya, merendahkan diri di hadapannya, ya. Maka berarti dia telah merebut rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini sangat pantas untuk dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepuncak-puncak kehinaan, ya, dan sepuncak-puncak kerendahan, ya. Allah jadikan dia di bawah kaki-kaki makhluknya, ya. Allah hinakan mereka, ya. Qala fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jal al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu, ya. Dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, azama, keagungan adalah izarku, ya. Baik, izari sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka langsung terbetik, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak sama sifat Allah dengan makhluknya sedikit pun, ya. Maka tidak boleh dibayangkan, ya, dengan izarnya makhluk itu, ya. Jangan terbesit izar seperti izarnya makhluk, ya. Allah menyatakan sendiri, al-azamatu izari, ya. Azamah itu izarku, ya. Dan kesombongan adalah ridaku, ya. Kalau diartikan, ya, izar itu adalah pakaian bawahan, ya, pakaian bawah yang tidak berjahit, itu izar. Rida itu pakaian atas yang tidak berjahit, ya. Itu rida. Itu bagi makhluk, ya. Ini sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung, ya, Laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, ya. Maka jangan dipikirkan, jangan dibayangkan, ya, seperti izar dan ridaknya makhluk, ya. Baik, Allah taala menyatakan al-azamatu izari, keagungan, kebesaran itu adalah izarku. Kibriya, kesombongan adalah ridakku. Faman naza'ani wahidan min huma azabtuhu, maka barang siapa yang merebutnya dariku, salah satu darinya, ya, keagungan tadi, dia seru manusia untuk mengagungkan dia melebihi pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyombongkan dirinya, itu berarti dia telah merebut izar dan ridha tadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan azab tuhu, maka pasti aku akan mengazab dia, ya. Baik, wa idza kana al-musawwir alladhi yasna'u surata bi yadihi min asaddin nasi adzaban yaumil qiyamah litasabbuhi billah bi mujarrati sin'ati, ya. Fama dhannu bi tasbih billah fi rububiyyatihi wal ilahiyyati, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asaddun nasi adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum, ya. Kalau seorang pelukis makhluk hidup, ya, orang yang menggambar makhluk hidup dengan pena, dengan tangannya, atau dengan alat, ya, atau dengan alat gambar, ya, dia telah menyerupai, ya, menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, ya. Perbuatan Allah menciptakan makhluk hidup, ya. Penggambar makhluk hidup berarti dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya, ya. Baik. Ini diperhatikan, ya. Musawir, penggambar makhluk hidup, baik dengan pena atau dengan alat, ya, kamera, ya, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu saja sudah mendapatkan ancaman yang paling berat, ya. Rasulullah SAW menyatakan manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah para penggambar, ya. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan, ya. Dan tidak mungkin dia mampu melakukannya. Kalau diberi tugas, diberi perintah yang tidak dia mampui, itu kan bentuk azab, ya. Bentuk azab, ya. Tidak mungkin dia mampu, ya. Tidak mungkin dia bisa menghidupkan, gitu, ya. Ini semata-mata menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada sisi penciptaannya. Maka bagaimana lagi persangkaanmu orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala pada sisi rububiyahnya dan uluhiyahnya, ya. Rububiyahnya tadi, ya. Dalam madun, ya, dalam isti'anah tadi, menyeru manusia, ya. Kalau kamu dalam kesulitan, sebut namaku, ya. Kalau kamu butuh bantuan, sebut namaku, gitu. Ini ada, ya. Ini ada, bukan karangan, ya. Kalau kalian mau melihat, itu baca tentang buku Karomatul Aulia, ya. Yang diadakan karomanya wali mula, ya, itu bisa nolong begini-begini, ya. Itu bisa menyelamatkan orang yang tenggelam di lautan, ya. Diselamatkan dengan tangannya, ya. Dibawa ke daratan, ya. Itu kisah-kisah yang sangat mengerikan dari orang-orang hulu dari kalangan sufi, ya. Itu mereka, ya. Gurunya, sahnya menyatakan demikian, kalau kalian dalam kesulitan, panggil namaku, ya. Aku akan datang menolongmu, gitu. Baik. Berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi mana? rububiyah tadi, ya. Baik, maka tentu kalau menyamakan dirinya dengan Allah dari sisi penciptaan itu sudah mendapatkan ancaman azab yang paling berat itu. Nah, lebih-lebih orang-orang ini yang menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dari sifat rububiyah pada sifat uluhiyahnya itu. Tentu lebih lebih berat lagi gitu, ya. Baik, wa fi sahih, demikian pula dalam sahih dari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzahaba yakhluqu khalqan ka khalqi." Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menciptakan makhluk seperti ciptaanku? Gambar makhluk hidup tadi, ya. Menggambar makhluk hidup tadi, fal yakhluqu dzarratan, maka hendaklah dia menciptakan dzarrah, ya. Dzarrah itu ada dua kemungkinan. Sigor namel, itu namlah yang paling kecil. Semut yang paling kecil itu dzarrah. Atau debu beterbangan yang masuk di rumah ketika ada cahaya matahari masuk, ya. Yang beterbangan di cahaya matahari itu dzarrah, ya. Qala liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu syairatan, ya. Atau hendaklah dia menciptakan satu biji saja atau satu gandum saja, ya. Qala fanabbaha bidzarrah wasyairah ala ma huwa a'zam minha wa akbar, ya. Maka dalam hadis tersebut ditanbih dengan dzarrah dan syairah, makhluk yang paling kecil, ya. Ini dalam rangka untuk menyebutkan yang lebih besar, ya. Kalau dzarrah saja tidak mampu, ya. Kalau sa'irah saja tidak mampu, ya, maka lebih-lebih makhluk yang lain yang lebih besar itu, ya. Baik. Wal maksud anna hadza halu man tasabbaha bi fi sam'ihi suratan. Fa kaifa halu man tasabbaha bi fi khawasi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi? Maka maksud dari penjelasan ini tadi bahwasannya orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sisi perbuatannya, ya, menggambar makhluk hidup itu sudah diancam dengan ancaman yang berat ini tadi. Maka bagaimana lagi keadaan orang-orang yang menyerupakan dirinya pada perkara yang khusus bagi Allah, yaitu rububiyah dan uluhiyahnya, ya. Kadzalika man tasabbaha bil ismi alladzi la yanbaghi illa lahu wahdah kamalikil amlak wa hakimil hukam wa nahwihi. Demikian pula orang yang menyerupai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia gunakan untuk nama dirinya seperti raja di raja, ya, hakimnya para hakim, ya. Ini banyak nama seperti ini di orang-orang kafir, ya. Sahan sah, ya. Baik, dan yang semisalnya, ya. Qala wa qad sabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ahnal asna asma indallah rajulun yusamma bi sahan sah ain malikil muluk la malika illallah, ya. Seburuk-buruk nama di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang yang menamai dirinya dengan sahansah, yaitu maknanya sahansah adalah malikul muluk, raja di raja, rajanya para raja, ya. Maka tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu raja secara mutlak, ya. Wa fil ardin aghyadu rajulin 'alallah rajulun yusamma bi malikil amlak. Dalam lafaz yang lain disebutkan, laki-laki yang paling Allah murkai adalah seseorang yang menamai dirinya dengan rajanya di para raja, ya, raja di raja. Qala fa hadza maktullahi wa ghadabuhu ala man tasabbaha fil ismi alladhi la yanbaghi illa lahu. Maka ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang menyerupai nama Allah Subhanahu wa taala, nama yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana lagi tadi orang yang menyerupakan dirinya pada rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa huwa subhanahu malikul muluki wahdahu wa huwa hakimul hukami wahdahu fa huwa alladhi yahkumu 'alal hukami kullahum kullihim wa yaqdi 'alaihim la ghairuhu. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, rajanya para raja yang Maha Esa, hakimnya para hakim sendirian, maka dialah yang menghukumi para para hakim seluruhnya dan memutuskan atas mereka, tidak ada yang lain, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nas'alullah at-taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.